Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Pembahasan kita sekarang adalah mengenai hukum wanita hamil dan menyusui terkait dengan puasa. Pertama yang harus kita ketahui bahwa pada asalnya wanita hamil dan menyusui ya, diwajibkan berpuasa Ramadan kecuali apabila wanita hamil dan menyusui itu sampai pada kondisi dia mengkhawatirkan keadaan dirinya atau mengkhawatirkan janinnya, janin yang dikandungnya atau bayi yang disusuinya, atau mengkhawatirkan keduanya. Di samping dia mengkhawatirkan di keadaan dirinya, juga mengkhawatirkan janinnya atau bayinya. Salah satu dari tiga kekhawatiran ini, baik mengkhawatirkan keadaan dirinya saja, atau khawatir janinnya saja, atau bayinya saja, janin bagi yang hamil atau bayi bagi yang dan bayi bagi yang menyusui, atau mengkhawatirkan keduanya, mengkhawatirkan dirinya juga mengkhawatirkan janin yang dikandungnya, mengkhawatirkan dirinya juga mengkhawatirkan bayi yang disusuinya, yakni khawatir termudaratkan karena puasa. Maksudnya khawatir termudaratkan karena puasa, khawatir dirinya termudaratkan karena dia sedang hamil atau dia sedang menyusui, ya, atau khawatir janin yang dikandungnya termudaratkan jika dia berpuasa, bayi yang disusunya termudaratkan jika dia berpuasa karena jadi berkurang atau menghilang air susunya, ya, atau mengkhawatirkan keduanya, dia khawatir dirinya, khawatir juga janinnya, khawatir juga bayinya. Dan kekhawatiran itu khawatiran yang berdasar, bukan kekhawatiran semata tanpa dasar, tetapi kekhawatiran yang berdasar, yakni berdasarkan qarinah, berdasarkan indikasi, ya, yang menunjukkan hal itu. Jadi ada indikator yang menunjukkan hal itu. Nah, yang membuat dia khawatir. Adapun dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan normal, dalam keadaan stamina bagus, ya, dalam keadaan fit, ya, vitalitasnya tetap bagus, maka wajib berpuasa. Tidak ada alasan untuk tidak berpuasa karena dia tidak punya udzur, ya, kuat berpuasa, tidak merasa berat, tidak ada efek buruk yang dikhawatirkan terhadap janin atau bayinya. Nah, wajib berpuasa. Tidak ada udzur untuk berbuka. Hal ini difatwakan oleh Ibnu Utsaimin dan Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz. Kecuali pada kondisi yang telah diutarakan tadi. Nah, ada indikator qarinah yang menunjukkan, ya, bahwa dirinya bisa termudaratkan atau janinnya, bayinya bisa termudaratkan atau keduanya, dirinya dan janinnya, dirinya dan bayinya. Nah, jadi kekhawatiran itu kekhawatiran yang ada dasarnya. Nah, pada kondisi seperti itulah ada alasan untuk berbuka. Itu merupakan udzur untuk berbuka. Nah, berdasarkan hal itu berarti ya bisa difahami bahwa illat atau faktor hukum yang menjadikan wanita hamil dan wanita menyusui dapat rukhsah, keringanan untuk berbuka, untuk tidak berpuasa pada kondisi tadi adalah ya ketidakmampuan secara fisik yang secara makna sama dengan ketidakmampuan orang yang sedang sakit. Secara metode kias, analogi, seperti itu. Dan ketidakmampuan ini, hakikatnya bukan ketidakmampuan yang permanen, yang terus-menerus. Karena wanita itu tidak hamil terus sampai ya sampai tua, sampai mati kan tidak. Nah, tidak menyusui terus. Ada saatnya nanti berhenti hamil dan ada saatnya berhenti menyusui. Jadi secara metode kias, analogi, tepatnya hukumnya disamakan dengan ketidakmampuan orang yang sakit dengan sakit yang akan sembuh. Nah, sehingga bisa difahami hukum yang tepat baginya adalah qadha. Hukum yang tepat adalah qadha. Sebagaimana hanya orang yang sedang sakit, lemah fisiknya, tidak mampu berpuasa karena sakit, ya nanti jika sembuh qadha. Begitu pula wanita hamil dan menyusui pada kondisi khawatir terhadap dirinya atau janinnya atau bayinya atau keduanya dengan indikator yang ada, ya, yang menunjukkan khawatir akan termudaratkan, nah, yang menunjukkan akan termudaratkan, maka, ya, dia ketika itu tidak mampu secara fisik. Tetapi nanti akan datang waktu dia sehat kembali. Ya, ketika sudah berhenti hamil, ketika sudah tidak menyusui, saat itu dia mengqadha. Nah, adapun menetapkan hukum fidyah, bayar fidyah padanya, perhatikan secara makna disamakan dengan ketidakmampuan yang permanen, seperti halnya orang tua yang sudah tidak mampu fisiknya berpuasa, seperti orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Dan ini tentunya kurang tepat. Nah, karena ada perbedaan makna antara keduanya. Nah, itulah sebabnya dalam masalah ini kami merojihkan pendapat yang mengatakan ya kewajibannya adalah qadha, bukan fidyah. Tanpa ada rincian. Artinya qadha secara mutlak. Nah, baik berbukanya untuk maslahat dirinya karena khawatir diri keadaan dirinya atau berbukanya untuk maslahat janinnya atau bayinya atau keduanya. Intinya illat atau faktor hukumnya apa yang dijelaskan tadi ya. Secara metode kias sama dengan ketidakmampuan orang yang sakit yang ada harapan sembuh. Sehingga kewajibannya adalah qadha jika nanti dia sudah sehat kembali. Nah, sudah tidak hamil dan sudah tidak menyusui. Nah. Juga di samping ada kesamaan makna dengan orang sakit juga ada kesamaan makna dengan musafir. Nah, dengan musafir yang terkadang merasa berat untuk berpuasa. Nah, yang semakin menguatkan ini, wanita hamil atau menyusui disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sejajar dengan musafir. Disejajarkan penyebutannya dengan musafir pada hadis yang telah disebutkan sebelumnya, hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi. Naam, inna Allah Ta'ala wada'a 'anil musafiri syatrus shalah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala meringankan bagi musafir separuh salat, yakni yang ruba'iyah. Naam. Yang ruba'iyah yang 4 rakaat menjadi tsuna'iyah, jadi 2 rakaat dikosor. Naam. Wasyahid ini wasauma 'anil musafiri wa 'anil murdi'i wal hubla. Dan Allah Subhanahu wa taala meringankan 'anil musafir dari musafir, wa 'anil murdi' dari wanita menyusui, wal hubla dan wanita hamil. Diringankan puasa dari ketiga golongan ini. Disejajarkan musafir, wanita menyusui dan wanita hamil. Bahwa mereka ketiga golongan ini diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, ini ya menunjukkan bahwa saya akan menunjukkan bahwa hukumnya sama dengan musafir, karena illat faktor hukumnya sama. Nah, seperti yang telah diterangkan tadi, sama dengan musafir, sama dengan orang sakit yang ada harapan sembuh, sehingga ya hukumnya sama, yaitu qadha. Nah, naam, dan ini pendapat Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, pendapat Al-Hasan Al-Basri, pendapat Atha bin Abi Rabah dan Abu Hanifah. Abu Hanifah dari kalangan 4 imam madhab. Dan pendapat ini yang difatwakan oleh Syekh Ibn Baz bersama komitenya Al-Lajnah Daimah. Ini juga difatwakan oleh Syekh Ibn Uthaymin dan Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Wallahu a'lam. Nah, timbul masalah bagi sebagian wanita yang terus menerus yakni berlanjut hamil menyusui dari tahun ke tahun. Nah, ya, hamil, melahirkan, menyusui, bisa menyusui, hamil lagi, melahirkan, menyusui, hamil lagi, seterusnya. Nah, baik. Dan problem itu diajukan dalam sebuah pertanyaan kepada Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibn Baz. Bagaimana dengan ini? Nah, dijawab oleh Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibn Baz bahwa tidak mengapa. Nah, untuk tetap menunda qadha puasanya karena merasakan masyaqqah berat yang dialami olehnya akibat hamil dan menyusui yang berturut-turut. Nah, kapan saja dia memiliki kemampuan, ya, maka dia berkewajiban untuk segera mengqadanya. Baik, jadi dicatat saja dengan baik. Nah, dicatat dengan baik, ya, disimpan dengan baik berapa utangnya, gitu kan? Nah, 90 atau 100 berapa dicatat aja. Nanti ketika sudah sehat, ya, sudah mampu berpuasa, nah, maka diqadha sesuai dengan kemampuan. Fattakullah masata'atam. Nah, berarti terkait dengan pembahasan syarat-syarat wajib puasa telah tuntas. Sekarang kita beralih ke pembahasan niat berpuasa. Nah, pertama yang selalu diingat jika berbicara tentang niat adalah niat itu amalan kalbu, amalan hati. Tidak ada kaitannya dengan lisan. Nah, oleh karena itu tidak disunnahkan melafadzkan niat dengan lisan pada ibadah apapun. Bahkan hal itu tergolong bid'ah yang tercela, karena melakukan suatu amalan, yakni melafadzkan niat, adalah suatu amalan yang dibuat-buat, yang diada-adakan di luar tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran, tidak ada tuntunannya dalam As-Sunnah. Nabi SAW tidak melafadzkan niat. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum, salafus saleh juga tidak ada yang melakukan itu. Nah, berarti itu adalah perkara baru dalam agama yang dimunculkan. Naam. Tanpa ada dasar hukumnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan dari amalan salaf, maka itu tergolong bid'ah yang tercela. Naam. Oleh karena itu, apa yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin, mengatakan nawaitu shauma ghadin antulu min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ada'an lillahi ta'ala. Nah, jika sudah duduk di meja makan, kemudian didikte, ya, diingat anak-anaknya, diajari baca ini misalkan. Nah, sama-sama baca ini nawaitu, dilafadzkan, ini bid'ah yang tercela dan tertolak. Nah, ketika seseorang bertekad bulat untuk berpuasa esoknya, itulah niat. Ketika ada tekad dalam kalbu, dalam hati, azm, azmun ala fi'li syai', tekad bulat untuk melakukan sesuatu, itu niat. Jadi seperti dikatakan tadi, itu amalan kalbu, amalan hati. Nah, ya, karena segala sesuatu yang muncul dari anggota tubuh yang lain, ya, jawarih, itu kendalinya dari kalbu, dari hati. Nah, tidaklah seseorang mengucapkan sesuatu kecuali sebelumnya dia meniatkan mengucapkannya. Tidaklah seseorang melakukan suatu perbuatan amalan kecuali dia meniatkan sebelumnya untuk melakukannya, kemudian melakukannya, kecuali kalau dia tidak sadar. Nah, seperti orang yang sedang ngigau misalkan, atau mimpi, berjalan, bergerak dalam keadaan tidur sebenarnya. Nah, itu di luar kesadaran, itu tanpa niat. Adapun dalam keadaan sadar, maka tidak ada suatu ucapan atau perbuatan kecuali itu dikendalikan oleh niat sebelumnya. Berniat dulu kemudian mengucapkan, berniat dulu kemudian melakukan. Innamal a'malu binniyat. Oleh karena itu Ibnu Utsaimin rahimahullah mengartikan hadis innamal a'malu binniyat, hanyalah sesungguhnya amal-amal itu berdasarkan niat. Artinya setiap amalan itu berdasarkan niat. Niat yang mengendalikannya sehingga muncul amalan itu. Tidak ada suatu amalan muncul tanpa niat sebelumnya. Nah, jika itu terjadi maka tidak ada nilainya karena tidak disertai niat. Nah, dalam keadaan tidak sadar. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan hanyalah sesungguhnya bagi setiap pelaku amalan balasan, ganjaran sesuai niatnya. Naam. Nah, jika ini sudah difahami, berarti ketika di malam harinya, baik di awal malam, di pertengahan malam atau di akhir malam, ya, ada tekad dalam kalbu, dalam hati mau puasa besok, itu berarti sudah berniat. Nah, ketika bangun sahur, bangun di akhir malam untuk makan sahur, ya, ketika dia makan sahur, dia makan sahur karena dia ingin puasa besok. Yang membuat dia makan sahur karena dia ingin puasa besok. Itu berarti dia sudah berniat. Nah, jadi tidak perlu dilafadzkan. Ya, Allah Maha tahu apa yang ada dalam niat masing-masing, dan tidak perlu dilafadzkan karena itu adalah bid'ah. Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah melakukan itu. Tayyib. Begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya, salat, haji, umrah dan yang lainnya. Nah, Kemudian ketentuan niat puasa wajib. Untuk puasa wajib yang benar, madhab yang mengatakan bahwa puasa wajib harus didahului oleh niat di malam harinya sebelum tiba waktu subuh, ya, yang merupakan awal start, ya, mulai imsak, menahan, mulai puasa. Sebelumnya sudah harus ditetapkan niat itu dalam kalbu. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Ya, ini yang benar. Dalilnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Nah, bahwa satu amalan itu berdasarkan niat dan ganjarannya sesuai dengan niat. Kemudian ada riwayat dari Hafsah radhiyallahu anha, riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa tidak membulatkan tekad untuk berpuasa sebelum tiba waktu fajar, subuh, tidak sah puasanya. Tetapi permasalahannya hadis ini diperselisihkan oleh ahli hadis. Ada yang mengatakan hadis ini benar, marfu', dinisbatkan kepada Nabi SAW. Hafsah meriwayatkannya dari Nabi SAW bahwa Nabi yang bersabda. Dan Al-Albani rahimahullah termasuk yang mendukung ini, hingga beliau mensahihkan. Nah, ada pula yang mengatakan bahwa yang benar dari riwayat ini mauquf, yaitu ini ucapannya, ya, ini ucapan Hafsah sendiri, bukan sabda Nabi. Dan imam-imam ahli hadis yang menetapkan, merujukkan bahwa ini mauquf, ini ucapannya Hafsah bukan sabda Nabi, ya, mereka kalibernya lebih tinggi daripada yang golongan yang pertama. Mereka adalah Ahmad Al-Bukhari, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Daud, At-Tirmidhi, An-Nasai. Nah, ya, dan sepertinya mereka lebih kuat, lebih didahulukan tentunya dalam hal yang seperti ini. Nah, tetapi meskipun demikian, ini adalah athar mauquf dari salah satu sahabat Nabi SAW, sahabat wanita, yakni Hafsah. Nah, bahkan istri Nabi SAW. Juga ada athar lain juga dari istri Nabi yang lain, yaitu Aisyah. Dan dari sahabat yang lain, itu Ibnu Umar. Athar Aisyah dan athar Ibnu Umar dengan makna yang sama yang diucapkan oleh Hafsah dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Dan juga Ibnu Hazm dari jalan riwayatnya Imam Malik. Nah, kata Ibnu Hazm, ya, mereka adalah tiga orang dari kalangan sahabat yang sama sekali tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisihi mereka. Artinya ini diambil karena tidak ada sahabat lain yang menyelisihi. Nah, adapun bagi yang mensahihkan hadis seperti Al-Albani rahimahullah, jelas karena dianggap bahwa itu sabda Nabi SAW, ini dalil yang jelas. Nah, ada berdasarkan apa yang kita bahas bahwa itu adalah ucapan Hafsah, Aisyah dan Ibnu Umar, maka ini tiga sahabat menyatakan demikian dan tidak ada sahabat lain yang menyelisihi. Nah, artinya ini kita ambil. Nah, bersama dengan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, artinya niat mendahului amalan itu. Sementara puasa wajib itu, ya, mulai dari terbit fajar, berarti sebelum beramal yaitu star imsak, mulai imsak menahan puasa, yaitu ketika terbit fajar shadiq, ya, waktu sholat subuh. Sebelumnya sudah harus ditetapkan niat itu, sudah dibulatkan tekad. Juga dikuatkan oleh makna ayat Al-Baqarah ayat 187. Wakulu washrabu, makan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, hingga jadi jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Benang putih maksudnya sinar, benang putih maksudnya apa? Cahaya fajar. Benang hitam maksudnya ya gelap yang ada dari sisa-sisa malam. Minal fajar, nah ini ada keterangan di akhir, yaitu minal fajar itu fajar. Jadi maksudnya hingga tampak jelas bagi kalian terbitnya fajar. Artinya izin makan dan minum hanya diizinkan sampai terbit fajar. Ketika terbit fajar sudah tidak boleh makan dan minum, sudah harus imsak. Imsak yakni menahan, itu puasa. Ya, imsak. Nah, karena puasa itu apa? At-ta'abbud lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah bil imsak, dengan menahan. Ya, bil imsak an sa'iril mufattirat, dari seluruh pembatal-pembatal puasa. Nah, ta'am, syarab, makanan, minuman, dan seluruh pembatal puasa. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, hingga ila ghurubis syams, hingga terbenamnya matahari. Nah, berarti imsak saat terbit fajar. Nah, tidak mungkin seseorang imsak saat terbit fajar, yakni mulai puasa di situ, mulai menahan. Tidak mungkin, kecuali dia berniat sebelumnya. Nah, sudah bulat tekadnya untuk puasa, sehingga ketika terbit fajar, dia menahan diri dari makan dan minum. Dia sudah mulai puasa, karena dia sudah berniat sebelumnya. Itu makna ayat. Oleh karena itu, niat sudah harus ditetapkan sebelumnya. Nah, dengan demikian jelas dalil-dalil yang ada mendukung pendapat jumhur. Nah, beda dengan sholat, beda dengan puasa sunnah. Nah, namun kita tidak akan berpanjang lebar membahas puasa sunnah. Secara singkat saja saya sampaikan bahwa puasa sunnah, ya, ada dalil dari Nabi SAW pada hadits Aisyah riwayat Muslim. Nah, yang menunjukkan bahwa puasa sunnah boleh dimulai di siang hari. Nah, berniat berpuasa sudah di siang hari. Boleh sebelum duhur, boleh setelah asar. Nah, yang penting sebelumnya tidak menyentuh makan dan minum dan yang semisalnya dari pembatal-pembatal puasa. Jika sudah makan dan minum kemudian mau berpuasa, ya tidak bisa. Nah, wajib. Nah, namun nilai puasanya tentunya dinilai dari sejak dia memulai berniat. Nah, yang penting diingat syaratnya, belum menyentuh makan dan minuman dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Dan itu bisa untuk puasa sunnah mutlak. Adapun puasa muayyan tidak bisa, puasa Senin, Kamis, Arafah dan sebagainya tidak bisa, karena tidak utuh satu hari. Nah, itu untuk puasa sunnah. Baik, adapun puasa wajib telah kita pelajari sekarang, tidak sah jika tidak berniat sebelum terbit fajar. Jika tidak tekad bulat, jika dia tidak bulat tekadnya, nah, jika masih ragu-ragu sebelumnya, ragu-ragu kemudian terbit fajar belum bulat, ya, tekadnya, artinya belum niat, masih ragu-ragu, maka tidak sah. Karena niat itu adalah azm, ya, azm, yakni tekad yang bulat. Nah, itu sudah harus ditetapkan sebelum terbit fajar. Sehingga ketika terbit fajar langsung imsak. Nah, niat tekad yang bulat inilah yang membuat dia, yang menggerakkan dia untuk menahan, untuk imsak, sehingga berhenti makan dan minum. Tayyib. Ini untuk puasa wajib. Adapun permasalahan untuk puasa Ramadan, atau mau adzan dulu? atau sudah masuk atau lanjut. Nah, adapun mengenai intensitas niat untuk puasa Ramadan, apakah setiap hari ya dari rangkaian bulan Ramadan malamnya harus berniat untuk puasa esoknya, atau bisa diwakili dengan satu niat di awal di malam pertama Ramadan? Masalah ini diperselisihkan oleh ulama. Tetapi yang tampak bagi kami, wallahu a'lam, pendapat yang terkuat, pendapat yang mengatakan bahwa diwajibkan niat untuk setiap hari puasa. Jadi wajib selalu memperbaharui niat ya setiap hari di malam hari sebelum ya tiba subuh. Nah, kenapa? Karena meskipun itu benar rangkaian, satu rangkaian ya bulan Ramadan, hari-hari itu semuanya rangkaian bulan Ramadan, akan tetapi rangkaian bulan Ramadan tersebut, rangkaian hari-hari ya tersebut dalam satu bulan Ramadan, puasa setiap hari diputus dengan buka puasa yang dengannya niat diputus di situ. Nah, niat puasa diputus dengan berbuka, sehingga untuk puasa esok harinya berikutnya butuh niat lagi, jadi butuh diperbarui lagi niat malamnya untuk berpuasa besok. Sepertinya ini lebih tepat, wallahu a'lam. Ini pendapat jumhur ulama. Nah, dan ini yang difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz. Nah, yang juga perlu diketahui di sini yaitu dalam hal niat terkait dengan penentuan hukum dan jenis puasa. Hukum puasa, apakah puasa yang diniatkan itu puasa wajib atau puasa sunnah. Nah, jenis puasa, apakah jenisnya puasa Ramadan atau puasa nazar atau puasa kafarat ya. Apabila seseorang sudah meniatkan dalam kalbunya bahwa dia berniat berpuasa Ramadan misalkan, yakni dia meniatkan jenis puasa itu, dia meniatkan dalam kalbunya untuk berpuasa Ramadan misalnya, atau berpuasa nazar, atau berpuasa kafar, jadi dia meniatkan jenis puasa itu, dia menentukan jenis puasanya, maka itu sudah mewakili hukum. Nah, itu sudah mewakili hukum. Kenapa? Karena secara otomatis jika dia meniatkan puasa Ramadan berarti kan wajib. Jika dia meniatkan puasa nadar kan wajib. Jika dia meniatkan puasa kafarat berarti wajib. Begitu. Nah, jika dia meniatkan puasa Senin misalkan, dia meniatkan puasa Arafah, berarti otomatis puasa sunnah, hukum mengikuti jenis. Jadi jika meniatkan jenisnya maka sudah terkandung di dalamnya hukum mengikuti, sah, cukup. Jika mau lebih sempurna, di samping meniatkan jenisnya juga meniatkan hukumnya. Hati-hati sebaliknya, jika meniatkan hukumnya saja, berniat berpuasa wajib besok dan tidak menentukan bahwa itu puasa Ramadan, ini tidak sah. Karena jenis-jenis puasa bermacam-macam. Ada puasa Ramadan, ada puasa nadar, ada puasa kafarat, ada puasa sunnah dan itu. Jika dia hanya meniatkan puasa wajib, ya, itu yang dia niatkan, itu yang dia ingat untuk dia niatkan. Karena niat itu mengikuti ilmu, mengikuti ilmu apa yang diketahui. Nah, yang dia ingat mau puasa wajib besok, maka dia berniat berpuasa wajib. Tapi dia tidak menetapkan itu puasa Ramadan misalkan, maka tidak sah. Bisa difahami ini? Jadi tetapkan niat itu bahwa untuk puasa Ramadan. Nah, jenisnya ini harus ditentukan dalam niat. Nah, adapun hukum, jika diikutkan, diniatkan, maka lebih sempurna. Jika tidak, sudah sah. Sudah cukup. Barakallahu fikum. Pembahasan niat, nah mungkin cukup. Berarti kita bisa masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu pembatal-pembatal puasa. Nah, meskipun di waktu yang sempit ini kita ambil bagian awal dari pembahasan ini. Nah, sebelum kita membahas pembatal-pembatal puasa, kita ingat kembali definisi puasa. Nah, definisi puasa sudah disinggung tadi. At-ta'abbudu lillah beribadah kepada Allah. Bil imsak, dengan imsak, dengan menahan. Ya, karena shaum, siam itu adalah imsak, menahan. Baik. Jadi tidak ada pembagian antara imsak dan shaum. Imsak lain, puasa lain. Ada imsak, kemudian ada puasa setelahnya. Imsak dulu untuk hati-hati, kemudian puasa. Tidak, itu tidak ada. Imsak ya itulah shaum. Imsak itu puasa. Puasa itu imsak, menahan. Puasa itu shaum, siam itu imsak. Tetapi menahan diri dari perkara khusus, dari pembatal-pembatal puasa. Jadi at-ta'abbudu lillah bil imsak, beribadah kepada Allah dengan melakukan imsak, yaitu menahan. An, dari sa'iril mufattirat, dari seluruh pembatal-pembatal puasa. Apa saja pembatal-pembatal puasa itu kita akan pelajari nanti. Nah, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, fajar shadiq, fajar yang sebenarnya, itu salat subuh, ila ghurubis syams, hingga terbenamnya matahari waktu berbuka puasa. Naam. Pembatal-pembatal puasa itu ya, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga menjadi pembatal puasa ketika dilakukan oleh seseorang. Nah, boleh jadi seseorang melakukan salah satu dari pembatal-pembatal puasa, tetapi tidak memenuhi syarat untuk jadi pembatal puasa, maka tidak batal puasanya. Nah, secara umum kita tahu ya, pembatal-pembatal puasa yaitu makan, minum, ya, dan hubungan suami istri. Nah, makan, minum, dan ya, berhubungan, ini ijma, disepakati. Tayyib. Ini ada rincian-rinciannya, kita akan pelajari nanti. Dan selain itu ada yang diperselisihkan, apakah pembatal puasa atau tidak, kita akan pelajari nanti. Nah, tetapi yang merupakan pembatal puasa ya, akan menjadi pembatal puasa ketika terpenuhi syarat-syarat. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, dilakukan dengan sengaja. Dilakukan dengan sengaja. Artinya, sudah tahu, sudah mengilmui bahwa itu pembatal puasa, kemudian dilakukan dengan sengaja. Baik, ya. Jadi yang pertama melakukan dengan sengaja. Yang kedua, melakukannya dengan sadar. Dengan ingat, dalam keadaan ingat, sadar. Yang ketiga melakukannya dengan mengetahui hukum perkara itu sebagai pembatal puasa. Ini masalah mengilmui, mengetahui, ya, masuk kategori syarat yang ketiga, kita pisah. Nah, mengetahui, melakukan dalam keadaan tahu bahwa, tahu hukum perkara itu sebagai pembatal puasa. Dan mengetahui keadaan yang sebenarnya. Jadi ada tiga. Yang pertama, melakukan dengan sengaja. Amdan. Apabila itu terjadi tanpa sengaja, tidak batal. Karena dia tidak meniatkan. Dia tidak sengaja, artinya dia tidak meniatkan membatalkan puasanya dengan itu. Ya, misalkan dia sedang membuka mulut, tiba-tiba ada orang yang menyiram air, masuk air di mulutnya, tertelan oleh dia. Ini tidak sengaja. Nah, tiba-tiba ada lalat terbang, masuk, tertelan tanpa sengaja. Ya, tidak, dia tidak pernah berniat makan dan minum. Dia tidak meniatkan, karena dia tidak sengaja. Tidak ada niat membatalkannya. Maka puasanya tidak batal. Nah, melakukan dengan sadar, ingat. Dia lupa bahwa dia berpuasa. Nah, masuk ke rumah haus langsung minum. Sesuai kebiasaan. Lupa bahwa ini dia sedang berpuasa, tidak sadar. Nah, maka tidak batal puasanya. Yang penting ketika ingat, ketika sadar, hentikan. Jangan dilanjutkan. Nah, melakukan dalam keadaan mengetahui hukum perkata itu sebagai pembatal puasa. Nah, apabila tidak tahu hukum, dia tidak mengerti hukum bahwa itu adalah pembatal puasa, maka wudu dimaafkan. Karena apa? Karena tidak ada niat untuk membatalkan. Sama, yang kedua tadi juga begitu. Dalam keadaan lupa, ya. Ada niat untuk membatalkan? Tidak ada, dia tidak ingat dirinya berpuasa, dia lupa. Ketika sadar berhenti. Adapun ketika ingat dia lanjut, berarti berniat membatalkan. Nah. Ada tidak ada istilah sudah di mulut, harus dikeluarkan. Nah. Begitu pula yang ketiga apa tadi? Dalam keadaan mengerti hukum bahwa itu pembatal. Ketika dia melakukan itu dalam keadaan dia tidak tahu bahwa itu pembatal puasa. Berarti kan dia tidak berniat membatalkan puasa. Dia tidak tahu kalau itu pembatal puasa. Seperti yang terjadi pada sebagian sahabat di antaranya Adi bin Hatim yang tidak faham makna ayat. Naam. Makan dan minumlah kalian sampai tampak jelas benang putih dari benang hitam. Dia menyangka itu benar-benar benang yang dimaksud pada ayat. Akhirnya dia makan sahur, benangnya, benang putih diletakkan di samping benang hitam, di bawah bantal, sambil terus makan, sambil diperhatikan. Nah, tidak terbedakan. Padahal sudah terbit fajar dari tadi. Nah, kemudian dia tanya kepada Nabi alaihissalam, menceritakan hal itu, kemudian dijelaskan oleh Nabi, benang putih maksudnya, apa? Terbit fajar. Putih kan fajar itu. Cahaya fajar kan putih. Benang hitam maksudnya, sisa-sisa gelapnya malam. Kan hitam, gelap. Nah, itu maksudnya. Dan Nabi tidak menyuruh dia mengqadha puasa. Tidak menyatakan kepada dia batal puasanya dan memerintahkan mengqadha. Tidak. Ini berarti puasanya dianggap sah. Nah, selain Adi bin Hatim juga terjadi pada sahabat yang lain. Nah, ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Mengetahui keadaan. Nah, mengetahui keadaan. Jika tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya, berarti kan tidak berniat membatalkan. Maka ma'zur. Jadi tidak membatalkan puasa. Seperti yang diriwayatkan oleh Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Riwayat Al-Bukhari. Aftarna ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam yawma ghaimin thumma tala'atish syams. Kami dulu pernah, yani para sahabat, di masa Nabi alaihi salatu wassalam pernah berbuka di hari yang mendung. Jadi rupanya sudah hampir terbenam matahari. Ya, sudah hampir terbenam matahari, tapi hari itu mendung. Jadi matahari yang hendak terbenam tidak terlihat, tidak bisa dilihat. Nah. Pada persangkaan mereka matahari sudah terbenam ini. Akhirnya mereka berbuka. Ternyata tersingkap awannya, matahari masih ada. Nah, ثم طلعت الشمس, kemudian matahari muncul terlihat. Nah, tidak dinukil bahwa Nabi alaihi wasallam menyatakan puasa mereka batal, ya, merintahkan mereka qadha, tidak. Nah, karena mereka tidak mengerti keadaan yang sebenarnya. Ya. Mereka berdasar dengan ghalabatul dhon, persangkaan kuat, prediksi kuat. Nah, berijtihad ternyata keliru. Jadi tidak ada niat untuk membatalkan puasa secara sengaja, bukan pada waktunya, karena mereka ijtihadnya menyangka itu sudah waktu berbuka. Nah, barakallahu fikum. Jadi dalil untuk syarat mengerti hukum dan keadaan sudah disampaikan tadi. Adapun dalil untuk dua syarat yang pertama, nah, dalil untuk syarat yang pertama yaitu melakukannya dengan sengaja, keumuman makna ayat, ya, Rabbana, diantaranya ya, Rabbana la tu'akhidna inna sina akhto'na, wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah, bukan bersalah. Nah, bersalah berarti sengaja. Nah, ini tersalah, yakni melakukan kesalahan tanpa sengaja. Nah, ini doa kaum mukminin. Pada hadis Ibn Abbas riwayat Muslim, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan mengabulkan doa mereka. Qad fa'altu, kata Allah, qad fa'altu. Aku sudah melakukannya. Yakni mengabulkan doa kaum mukminin yang memohon kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Naam, Allah mengatakan qad fa'alt, aku sudah melakukannya. Jadi dimaafkan. Jadi jika melakukannya karena lupa, tidak kena hukum. Jika melakukannya dalam keadaan tersalah, tanpa sengaja, tidak kena hukum. Nah, dan juga secara khusus untuk melakukan pembatal puasa dalam keadaan lupa, ada hadis. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaq alaih. Man nasiya wa huwa shaim, barang siapa lupa dalam keadaan dia berpuasa, fa akala aw syariba, kemudian dia makan atau minum, falyutimma shauma, hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Ini tidak batal. Fa innama at'amahu Allah wa saqa, kan hanyalah sesungguhnya Allah yang memberi dia makan dan minum. Nah, menjadikan dia lupa sehingga dia makan dan minum. Tayyib. Intinya apa yang sudah diutarakan tadi, ya, karena jika dilakukan tanpa sengaja, jika dilakukan tanpa sadar, jika dilakukan dalam keadaan tidak tahu hukum, tidak tahu keadaan, berarti tidak ada niat untuk membatalkan. Nah, tidak ada niat untuk membatalkan. Oleh karena itu, udzur. Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi ketentuannya, syarat-syaratnya sudah kita pelajari. Nah, kemudian rincian pembatal-pembatal itu insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan esok pagi bi'idznillahi ta'ala. Wa'auni. Fadlul jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.